bab-bab yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, pembahasan yang sudah dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya. Maka sudah kita bahas bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menjaga tauhidnya para sahabat, menjaga tauhidnya kaum muslimin. Yang pertama, Rasulullah SAW itu serius dalam menjaga tauhid. Dan beliau melakukan saddu dzari'ah, menutup segala celah yang bisa mengantarkan ke kesyirikan. Beliau melarang untuk berbuat gulu terhadap kuburan beliau. Beliau melarang mengkultuskan kuburan beliau. Dan bahkan telah kita sampaikan kemarin hadis yang sahih, ketika ada 10 orang sahabat Nabi yang berbaiat, ada satu orang yang tidak dibaiat oleh Nabi. Kenapa demikian? Ternyata karena orang ini pakai jimat. Maka Nabi tidak mau baiat sampai orang ini direbut jimatnya oleh Rasulullah, kemudian diputus. Ini menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah SAW dalam menjaga tauhid para sahabat, dalam menyikapi kesyirikan. Jadi sekali lagi, bab ini bab yang sebetulnya pengulangan, ya, murajaah dari bab-bab sebelumnya. Kenapa kok beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membuat bab yang isinya sudah terbahas? Maka wallahu a'lam, ini beliau ingin lebih menekankan lagi. Beliau serius sekali menekankan masalah ini sampai materinya itu diulang lagi, diulang lagi. Dan demikianlah kebiasaan para ulama sunnah, para ulama yang mendakwahkan tauhid. Ya, mereka senantiasa mengulang-ulang pelajaran tauhid. Walaupun sudah tahu, walaupun sudah pernah disampaikan, diulang lagi, dibahas lagi, diperdalam lagi, seperti itu. Demikian juga para ustaz-ustaz kita, para guru-guru kita. Ini pembahasan kitab tauhid ini mungkin sudah ratusan kali sudah pernah diadakan kajiannya, ya. Ya, Ustaz Afifi Abdul Wadud, hafizahullah, Ustaz Rashid Abu Rashidah juga punya kajian kita tauhid untuk Ibu Naya. Dan juga ustaz-ustaz yang lain. Diulang lagi karena memang ini sangat penting supaya kita tambah paham, supaya kita selalu ingat, supaya kita selalu waspada terhadap syirikan. Karena tauhid adalah perkara yang paling penting dalam hidup kita, dan syirik adalah perkara yang paling bahaya dalam hidup kita. Maka diulang lagi, diulang lagi. Ya, kita baca di sini dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis kitab tauhid. Beliau mengatakan, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Allah ta'ala firman, telah datang kepada kalian seorang rasul, yang rasul tersebut dari kalangan kalian, min anfusikum, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan yang sama seperti kita, sama-sama manusia, agar kita bisa mencontohnya, agar kita bisa mengambil bimbingan dari beliau. Kalau rasulnya dari kalangan malaikat, gimana kita mau contoh? Ya, nggak kelihatan. Ya, nanti dia kadang-kadang terbang, kita nggak bisa terbang. Maka Allah Ta'ala jadikan rasul yang terakhir, bahkan seluruh rasul, itu dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma'anitum, yang beliau sangat merasa besar tentang apa yang terjadi pada kalian. Beliau merasa apa yang menimpa kita, umatnya, ini masalah besar, masalah serius. Beliau merasa ini bukan hal yang bisa diremehkan, menunjukkan perhatian yang besar Rasulullah SAW kepada kita. Beliau punya perhatian besar kepada kita, beliau sayang kepada kita. Harisun alaikum, yang beliau bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, kepada kita. Surat At-Taubah ayat 128. Maka di bab ini penulis kitab tauhid mulai dengan ayat ini. Ayat ini tidak bicara tentang tauhid secara langsung ataupun tentang syirik secara langsung, Namun ayat ini memberikan kita faedah betapa Rasulullah SAW itu perhatian kepada kita. Dan perhatian yang paling besar yang beliau berikan kepada kita adalah perhatian dalam masalah tauhid. Maka ayat ini membantah, ayat ini menyanggah keyakinan sebagian orang bahwasanya Rasulullah SAW mewanti-wanti agar kuburannya tidak diputuskan, tidak disembah dalam rangka tawadhu. Ya, dan maka beliau merendah diri saja, karena beliau tidak mau diagungkan. Ya. Beliau orang yang agung, tapi tidak mau diagungkan. Dia tawadhu. Ya. Ini sangkaan sebagian orang. Mereka tidak mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut bahwasanya ini larangan kesyirikan. Mereka hanya mengambil faedah, oh ini cuma Rasulullah ingin tawadhu saja. Makanya terbantah oleh ayat ini. Rasulullah mewanti-wanti umatnya untuk tidak mengkultuskan kuburan beliau, untuk tidak membangun tempat ibadah di atas kuburan. Itu karena beliau sangat semangat kepada kita untuk memberikan kebaikan dan untuk menjaga kita dari keburukan. Beliau azizun alaihi ma'anittum, beliau merasa besar segala hal yang terjadi pada kita dianggap besar oleh Rasulullah SAW. Itu bukan karena beliau tawadhu, tapi karena beliau sangat-sangat concern, sangat-sangat perhatian, sangat-sangat khawatir terjadi kesyirikan pada umat beliau. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid yaitu hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Hanyalah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi atau sebagai perayaan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin warwatuhu thiqatun. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Ya, kita lihat di sini kata Nabi SAW pertama, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna dari ucapan ini itu tidak lepas dari dua. Ada dua makna. Yang pertama, janganlah kalian menguburkan mayit di rumah. La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya jangan menguburkan mayit di rumah. Ulama khilaf apakah hukumnya haram ataukah hukumnya makruh. Namun intinya terlarang, enggak boleh. Walaupun ada yang larangannya sampai haram, ada yang sampai makruh. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya, ini hikmah ya. Kalau sebab larangannya ya karena Nabi larang. Kenapa hikmahnya? Hikmahnya karena yang pertama, kalau kuburan itu ada di rumah atau di lingkungan rumah, kalau kuburan ada di lingkungan rumah, maka akan terjadi tajdidul huzn. Akan terjadi rasa sedih yang diperbaharui, sedih lagi, karena kalau yang dikubur ini adalah orang yang kita sayangi, tentu kalau kita ingat dia ketika masih hidup akan sedih. Nah kalau kuburannya di rumah, nanti beraktivitas di rumah lihat kuburan sedih lagi, teringat kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Kemudian sedihnya hilang, aktivitas lagi, lihat lagi, sedih lagi. Sedihnya hilang, aktivitas lagi, lihat lagi, sedih lagi. Seperti itu terus. Terjadi dul huzn. Akan terjadi kesedihan terus menerus. Kemudian juga, yang kedua, kalau mayat,